Konfrontasi terhadap korupsi, bukan kompetisi. Kali ini kita berbicara terbalik. Konfrontasi terhadap korupsi adalah hal yang tepat untuk membabat habis penyakit yang satu ini, yang tak kunjung usai dari dalam negeri. Satu tertangkap, lima membuatnya. 10 masuk penjara, 20 mengambil keuntungannya. Nah, korupsi terus menjalar secara luar biasa bagaikan penyakit yang melululantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Korupsi menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, karena hanya bertumpu pada sekelompok orang, sementara yang lain terabaikan. Korupsi sangat menakutkan, karena itu perlu untuk mengobarkan satu semangat konfrontasi terhadap korupsi. Tetapi keanehan selalu terjadi di dalam negeri ini. Orang seakan-akan berlaku kompetisi dalam korupsi. Berlomba untuk berpacu, memanfaatkan berbagai kelengahan atau hal-hal yang sengaja dibuat lengah, sehingga diciptakan berbagai peluang untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, merugikan yang lainnya. Korupsi merajalela menjadi sebuah kompetisi yang didemonstrasikan. Adu kuat, adu hebat, sungguh mengerikan. Sesuatu yang harusnya dikonfrontasi kini menjadi sebuah ajang kompetisi. Hidup ini memang penuh dengan keanehan. Semua berjalan terbalik, menjungkirbalikkan kebenaran. Yang harusnya dijadikan kompetisi, dibuat konfrontasi. Yang harusnya dikonfrontasi, malah dibuat menjadi kompetisi. Haruskah dinobatkan juara korupsi? Haruskah diberikan penghargaan kepada mereka yang menciptakan kekacauan dan kemiskinan? Sungguh menyedihkan sebuah kehidupan jikalau tak lagi menjunjung tinggi kebenaran. Tetapi inilah kenyataan pahit yang kita hadapi dalam realita korupsi. Oleh karena itu, semangat untuk konfrontasi terhadap korupsi harus dibangun sehingga kita menjadi pemenang karena menegakkan kebenaran. Berani hidup miskin adalah sebuah sikap terpuji asal tetap menjunjung tinggi kebenaran. Ingin hidup kaya, menghalalkan segala cara, mengkorupsi apa yang bukan menjadi miliknya, sungguh sebuah perbuatan yang tercela. Konfrontasi terhadap sikap yang salah seperti ini harus dibangun. Sebaliknya, mari kita berkompetisi untuk menghancurkan korupsi. Tetapi awas, jangan pernah berkompetisi untuk korupsi, apalagi bangga hanya karena Anda memiliki tumpukan harta. Lihat dirimu dan malulah. Semoga masih tersisa rasa malu pada dirimu. Bersama saya, Bigman Sirait.